Hang. Ha. Saya ada anak akak yang diambil daripada keluarga bukan Islam masa saya masih bayi lagi. Nama saya dibintikan pada ayah akak. Tahun 90-an beberapa usaha telah dilaku untuk tukar nama saya. Tapi tidak berjaya memandangkan sangat rumit sebab saya tidak kenal tak tahu nama ayah yang sebenar. Saya bekerja akan melibatkan banyak jawatan bila nama saya ditukar. Bagaimanakah kedudukan saya? Apa perlu saya lakukan? Untuk pengawalan telah ada makluman. Dalam makluman saya, saya tidak boleh terlibat dalam harta pusaka keluarga angkat dan wajib jaga batang aurat dengan mereka. Tanya saya kenal yang sebenarnya, adakah nama saya dibintikan pada nama Cinanya seperti Fauziah binti Ahsing? Baik. Dia ni diambil oleh anak akak, ayah akak. Dia letak dengan nama ayah akak. Neh. Kemudian dia ni dia nak tukar balik bin ayah payah. Yang pertama sebab tak tahu ayah dia sebenar nama benda. Nak. Lepas tu ada masalah lain sebenar nama dia dalam pekerjaan. Nak. Dalam profil jawatan. Dalam surat beranak. Banyak benda pakai dalam leseng, dalam gerang. Tak. Jadi melibatkan banyak urusan, jadi payah nak buat dah. Tak. Ha. Lagu mana? Dengar molek. Yang pertama, hukum tukar bing haram. Ambil anak akak, dok haram. Tukar bing haram. Faham? Anak akak tu bin doloh. Kita buh bin mamat ayah akak. Haram berdosa besar. Sebab tu hak ni tabani haram pi Islam hak ni. Ambil anak akak haram dalam Islam. Bukan ambil bela. Maksud ambil anak akak tukar bin dia. Situ haram. Neh? Ha, baik. Masalah ni berlaku pasal orang jahil. Bila jahilnya kita tukar molek-molek ada. Ha, dengar molek. Bila kita dah sedar dah bahawasanya nama ayah kita ni tak dok dalam IC dan perbuatan kita ni salah atau ayah akak kita salah dan kita nak tukar balik memang payah tak? Kalau payah sungguh dimaaf pada syarak sebab dia banyak hal kait dengan hal kerja, kait dengan KWSP teruk dia nak bila tukar bank, nak kait dengan bank, dengan kredit, dengan apa nak, dengan tabung haji apa semua. Kalau sungguh payah, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Bila kita dah kepayahan, tajlib taisir maknanya dia menarik hukum keringanan. Jadi beri mudah. Lagu mana caranya? Tak apalah dah dali nak tukar dah nama ayah hak sebenar, kena buat satu surat. Faham tak? Rasmi surat tu menyatakan bahawasanya nama kita, ayah kita yang sebenar bukan seperti dalam apa benda ni, kad pengenalan diri kita, tetapi yang sebenarnya adalah begini mati steng cok mah kamu. Faham lagi? Kena ada satu surat tu. Nak? Ha, kena buat satu surat menunjukkan bank sebenar gini sebab nak tukar hak lain tak boleh. Kalau kita baru tukar lain, neh, baru tukar nama anak akak. Neh, ayah akak ada, ayah betul dia lagi. Beli anak akak, 4 bulan tukar nama. Dengar orang ngajak, nak tukar semula. Mudah. Pasal baru sesurat baru, surat beranak je. Budak tu cek lagi. Wagi mula jabat pendataran akak supah apa semua, tukar balik. Dan ni tua dah. Nak, habis puluhan surat pakai nama tu dah. Maka kita dikira maaf. Dengan syarat buat satu surat rasmi. Jangan tarik sendiri apa semua. Tak. Ha, jangan saing sendiri. Mahkamah cok. Neh. Menyatakan ayah kita bukanlah seperti mana hok dalam kad-kad pengenalan, dalam IC, dalam surat beranak dan sebagainya. Faham lagi? Yang kedua pula. Adakah harap salah kalau kita bing nama ayah kita hok kafir lagi? Jawabnya tidak salah. Tak wajib. Bila dia masuk Islam ke, nak, dia tukar nama-nama hak Islam. Tak wajib. Mana Cina boleh pakai nama Cina. Itu kita kena faham. Dan Cina boleh pakai nama Cina. Tak wajib. Besar dia masuk Islam, bukan masuk Melayu. Nak, daripada orang Cina tukar nama dah Yusuf atau tukar nama Abdullah. Dah, tak wajib. Dah kalau tukar juga sunat. Nah, dalil Orang-orang Islam di China, nama dia Arab ke nama China? Nama China. Faham tak? Di Xinjiang, di Tashkent apa semua. Faham? Nama China. Jadi sama ada nama ayah kita hak kapil lagi tu, nama orang putih, nama Brazil, nama Mongolia, nama India, nama apa benda ni? Nak Jepun, tak wajib tukar. Melainkan nama-nama itu membawa maksud syirik atau haram, baru kena tukar. Faham tak? Ha. Umpamanya nama ayah dia, nah, dalam bahasa orang putih, dalam bahasa Cina, maknanya Tuhan. Nampak? Ha, maka tak boleh pakai abing tu. Kena buang. Atau nama anjing, tak boleh pakai. Nah, atau nama babi, nama arok, atau nama berhala, baru wajib kena buang bing lama. Faham tak? Tapi kalau nama dia maknanya dalam bahasa Cina, kalau terjemah Melayu, yang sangat rupawan, dah salah tak? Tak salah, walau bunyi Cina. Nak? Ha, enggome, yang sangat rupawan. Ha, tukar. Nampak? Ha. Engkang kriau, yang sangat jahat. Ha, tukar. Faham tak? Pasal nama tak boleh. Dalik Nabi pernah suruh sahabat tukar nama-nama hok dok molek. Faham? Ha, jadi dok wajib. Dah dok masalah. Nama ayah tu kapi lagi nama mak. Asal makna jangan syirik. Makna berhala atau makna neh haram atau benda-benda yang Tuhan marah. Neh? Ha.